Halo. Ya, Lilis di sini. Siapa ini? Halo, siapa ini? Halo, aku di sini. Ya, aku sendiri. Ya, aku lupa lagi. Halo, siapa di situ? Ah, jangan membisu. Ya, aku tak tahu. Ya, mana? Halo, mau kemana? Keluar kota. Aku kan turut serta. Asal pulang segera. Ya, aku tak tahu. Ya, mana? Asal pulang segera.